Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa man saru ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa da'a bidawatihi ila yawmiddin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma inna na'udzu bika min ha'ula'il arba'. Amma ba'd. Ayuhal asatidzah yang dicintai dan dimuliakan Allah Azza wa Jal, alhamdulillah pada hari ini training pelatihan peningkatan mutu SDM dari para asatid dan para asatidzah di CBD telah menginjak hari ketiga. Dan syukur alhamdulillah di hadapan kita semua telah hadir Ustaz Fauzil Alim Hafizahullah Ta'ala, yang insyaAllah beliau akan memberikan tips dan juga pengarahan serta input-input yang insyaAllah positif bagi kita semuanya, bagaimana agar kita menjadi orang tua bagi santri, bagaimana agar kita selaku pengajar memiliki mental pendidik namun bukan mental mandor, yang bagaimana menyuruh dan mengarahkan anak. Fa insyaAllah kita akan ketahui bersama dengan paparan beliau. Dan sebelum acara dimulai, izinkan anak untuk membacakan susunan acara, yang insyaAllah acara akan dimulai dengan pemaparan sesi pertama oleh Ustaz Fauzil Alim hingga jam 9.45 dan di sesi pertama ada tanya jawab kurang lebih 30 menit atau setengah jam sampai jam 10.15. di tengah-tengah itu nanti kita ada break 15 menit dan kita mulai sesi kedua pukul 10.30. dan untuk mempersingkat waktu, hendaknya saya bacakan bagaimana profil atau bio data beliau. Beliau adalah Muhammad Fauzil Alim, salah seorang penulis yang insya Allah sudah banyak melahirkan kitab-kitab atau buku-buku, baik itu psikologi pendidikan, baik itu buku-buku pengembangan diri dan yang semisalnya. Beliau dilahirkan pada tanggal 29 Desember 1972. Nah, dan beliau dilahirkan di daerah Mojokerto, sebuah perbatasan dengan Jombang. Nah, dan alhamdulillah beliau sampai sekarang telah dikaruniai 7 orang anak. Alhamdulillah. Nah, dan untuk riwayat pendidikan formal beliau SMA 2 Jombang dan meneruskan pendidikan strata satunya di S1 Psikologi Universitas Gadjah Mada Jogja. Kemudian dari pengalaman aktivitas beliau dalam dunia kerja, beliau pernah koresponden majalah Ayahanda. Freelance di Jakarta ketika itu, kemudian staf pengajar di SGTKIT Jogja pada tahun 96 sampai 98. Kemudian Dewan Psikologi, Dewan atau Dosen Psikologi Keluarga. Kemudian pengasuh rubrik konsultasi psikologi majalah Nebula, majalah komunitas ISQ di Jakarta. Kemudian karya-karya beliau dari buku-buku beliau yang sudah masyhur insya Allah, salah satunya Kupinang Kau Dengan Hamdalah. Begitu Ustaz ya, Kupinang Kau Dengan Hamdalah. Nah, kemudian ada Disebabkan oleh cinta. Kemudian ada yang menarik, Indahnya Pernikahan Dini. Alhamdulillah. Kemudian ada juga salah satu buku beliau, Bahagia Saat Hamil Bagi Ummahat. Nah, ini mungkin mengapa kemarin disampaikan para ummahat setiap tahun ada yang rutin cuti karena hamil. Nah, mungkin ini motivasinya adalah karena bahagia saat hamil bagi ummahat. Nah, dan yang mungkin sangat bersinggungan dengan materi kita adalah salah satu buku beliau, Bersikap Terhadap Anak. Karena sebagaimana telah kita ketahui bersama, tema kita hari ini adalah bagaimana menjadi orang tua bagi para santri. Nah, dan insya Allah profil singkat dari beliau, Ustaz Fauzil Alim rahimahullah ta'ala. Dan untuk mempersingkat waktu, Pak, insya Allah dari wajah-wajah para asatidzah telah sangat mengharapkan atau telah menanti-nanti apa yang ingin disampaikan, input-input positif oleh Ustaz Fauzil Adim kepada kita semua. Pak, insya Allah para asatidzah di sini juga telah sedia dengan pulpen atau mungkin dengan rekaman atau mungkin dengan catatan-catatan lainnya, karena beliau tadi berpesan akan sangat bagus, akan sangat menarik dan hidup suasana ketika mayoritas waktunya atau aktifnya adalah di saat tanya jawab. Jadi beliau tadi berharap keaktifan dari asatidzah, para asatidzah dan asatidzah untuk mencatat dan merekam, men-save apa yang hendak disimpulkan dan nanti ditanyakan, karena beliau sangat berharap adanya suasana yang komunikatif di saat tanya jawab. Ini insya Allah, dan kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Bapak Ibu sekalian, mengingat luasnya pembahasan, saya tadi baru mendapatkan informasi bahwa pesertanya ini dari jenjang guru di tingkat TK ya hingga aliyah ya. Sehingga rentangnya luas sekali. Maka saya tadi masih angan-angan itu, sehingga kalau berbicara secara general itu khawatir nanti ada yang kurang pas karena mengingat usia yang berbeda-beda. Karena itu saya mulai pembicaraan ini dengan apa, semestinya ada yang perlu kita siapkan pada anak-anak di jenjang TK dan SD, agar apa yang kita maui nantinya pada anak-anak di jenjang SMA itu lebih mudah tercapai karena disiapkan. Saya ingin kasih gambaran sebelum berbicara lebih luas. Saya ingin kasih gambaran, ada guru-guru yang pusing. Ini sekolah-sekolah yang yang mengikuti UN itu ada yang pusing tahunan. Setiap kelas 6 gurunya pening, muridnya pening, orang tuanya pening. Sehingga ada jam ke-0. Padahal anak-anak di situ sudah mendapatkan porsi pelajaran yang diuankan itu, diuankan itu sedari kelas 1. Nah, ada masalah apa di sana sehingga sedemikian khawatirnya, sedemikian takutnya? Itu baru dari satu hal, yakni soal mata pelajaran saja. Belum lagi ada kenyataan-kenyataan yang memusingkan, yakni di kelas 1 anak itu masih penuh semangat, kelas 2 masih sangat bersemangat, kelas 3 mulai kendor, kelas 4 susah-susahnya disuruh. Sehingga sampai-sampai ada guru, bahkan bukan cuma satu atau dua, yang berkeyakinan memang kalau usia segitu itu usia repot-repotnya anak. Kalau sudah usia segitu itu memang malas-malasnya anak. Apakah betul demikian? Andai kata betul demikian, maka kita tidak akan mendapati Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menjadi orang yang betul-betul matang ilmunya di usia yang masih sangat belia. Dan itu kan tidak mungkin mencapai seperti itu kalau di usia-usia yang kita akhirnya memperoleh pembenaran dengan istilah pubertas atau prapuber, dengan memaklumi dalam bahasa Indonesia ya, karena sudah banyak yang bias itu. Saya mau silaturahmi ke tempat antum. Nah, padahal bukan keluarga ya, kan. Jadi sini memang istilah sudah banyak ya. Jadi dengan memaklumi, maklum ini namanya remaja sudah, memang sudah masanya, sehingga tidak ada perbaikan. Dan pada akhirnya kita menjumpai ke masa sekarang ini, anak-anak remaja kita yang seharusnya sudah dewasa SMA semakin lemah ilmunya, apalagi tanggung jawabnya. Sekedar gambaran, kita perlu bersedih. Satu-satunya negara dengan kasus child crime, kriminalitas anak di ASEAN ini adalah Indonesia. Ada kenakalan, ada kriminalitas. Anak SD yang membunuh adanya di Indonesia. Kalau di tingkat internasional yang paling tinggi angka kejahatan di kelas, bukan hanya kejahatan anak secara umum, tapi classroom crime itu adalah di Amerika. Di Amerika yang paling tinggi adalah di negara bagian Iowa. Di Iowa yang paling tinggi ada di wilayah Des Moines. Jadi sampai dalam satu tahun di wilayah Des Moines, ya satu kecamatan lah itu ya, itu tingkat panggilan ke kantor polisi untuk datang ke kelas itu, baik untuk siaga maupun gerebek kelas itu, tahun 2012 itu 5.099 kali panggilan kantor polisi. Berarti seharinya lebih dari sekali, lebih dari 10 kali. Karena hari efektifnya kan cuma berapa hari kan itu. Nah, ironisnya ini yang sekarang banyak diadopsi model pendidikan sana di negeri kita. Nah, kembali lagi kepada fokus bahasan kita. Nah, ada masalah apa? Di sisi lain kita melihat bahwa ada anak-anak yang begitu masuk kelas 4 justru semangat belajarnya semakin berkobar-kobar, semakin menyala-nyala, dan mereka tidak perlu disuruh-suruh lagi, kita tidak perlu berlelah-lelah, teriak-teriak setiap hari. Nah, perbedaannya adalah pada fase paling awal dari masa belajar mereka, yakni TK dan SD kelas awal. TK dan SD kelas awal ini tampaknya ringan, tetapi justru itulah masa yang paling menentukan. Jika anak-anak itu ditumbuhkan kecintaannya pada belajar, mereka ini baru soal belajar saja, belum soal-soal yang lain ya. Ini untuk memudahkan saja. Jika anak-anak ditumbuhkan kecintaannya pada belajar dan meyakini bahwa belajar itu merupakan kebaikan, dan mereka siap untuk diolok oleh temannya karena belajar dia. Nah, maka insya Allah anak-anak itu kelas 1 semangat sebagaimana yang lain-lain, kelas 2 masih semangat, kelas 3 semakin bersemangat, kelas 4 usia kira 10 tahun itu anak-anak sudah menjadi pembelajar mandiri. Pembelajar mandiri itu maksudnya adalah tidak pakai disuruh-suruh, sudah belajar sendiri. Alhamdulillahirrabbilalamin, Allah Ta'ala berikan kepada saya saat ini 7 orang anak. Nah, dari 7 orang anak itu ya ada proses yang saya lalui dengan berbagai kesalahan ya. Dan saya memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan itu, saya berusaha memperbaiki dan kemudian pada anak-anak berikutnya ini menjadi lebih tertata. Di antara kesalahan saya pada anak saya yang awal, yang pertama itu memotivasinya itu masih terpengaruh betul gaya psikologi sekarang itu. Meskipun ada tambahan kata insya Allah, tapi sesungguhnya isinya tetap bukan insya Allah, kamu bisa. Padahal yang mestinya kita tanamkan pada anak itu kesadaran la haula wala quwata illa billah. Lamun setiap hari ini kita keluar rumah mengucapkannya sudah la haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Tetapi di pada masa awal-awal dulu saya memotivasi anak saya itu dengan kata bismillah, insyaallah kamu bisa. Apa dampaknya? Itu insya Allah akan saya ceritakan pada sebagai ilustrasi pada perbincangan ini tentang betapa kita perlu menumbuhkan kebanggaan terhadap kebaikan, apakah itu belajar atau amal soleh maupun ibadah, dan kebanggaan pada diri sendiri. Sekilas sama tapi sangat berbeda. Baik, agar lebih runtut, mari kita mulai perbincangan ini. Tugas TK dan SD kelas bawah. Tugas guru itu yang pertama adalah menanamkan kecintaan kepada anak terhadap ilmu. Anak nggak bisa berbagai keterampilan itu nggak masalah. Anak misalnya yang lain sudah pandai meronce, anak kita enggak, itu nggak masalah. Karena itu bukan kewajiban. Tapi yang paling pokok adalah bagaimana anak-anak itu memiliki kecintaan terhadap ilmu, dan mereka itu senang kalau mendengar kata ilmu, senang kalau dibuka saatnya untuk belajar. Dan ini tidak dapat dicapai kecuali anak merasakan kedekatan dengan gurunya. Sehingga suasana belajar merupakan suasana yang sangat menyenangkan buat dia. Menyenangkan bukan karena gurunya lucu, bukan. Mohon maaf, di sini juga ada dua perkara. Yakni pertama, gaya Amerika yang sekarang banyak ditularkan ke kita, agar anak itu belajarnya menyenangkan, maka gurunya yang harus tampil menarik. Sehingga kita mengenal istilah fun teaching, joyful learning, dan ing-ing-ing lainnya. Apakah tidak bermanfaat? Bermanfaat, anak betah di kelas. Tetapi kerugiannya ketika anak sudah pulang, ketika anak sudah keluar dari kelas, dan fun teaching ini bukan hanya di jenjang TK kalau di Amerika itu, sampai SMA. Begitu anak keluar dari kelas, nggak betah belajar. Nah, di sini anak senang terhadap ilmu itu karena kedekatan dengan guru. Jadi guru itu memberi perhatian yang sifatnya personal kepada anak, dan juga karena guru memang menanamkan kemuliaan ilmu. Guru menanamkan kepada anak itu dorongan untuk meraih ilmu. Anak bisa senang belajar hanya karena gurunya dekat. Tapi tanpa ditanamkan secara sengaja, maka ketika ganti guru, pindah sekolah, pindah juga kecintaannya. Berapa banyak anak yang begitu? Pas di ma'had tuh, masya Allah, pulang di rumah libur seminggu tuh. Ini melompat sedikit ya, dari TK SD itu saya melompat sedikit tuh anak-anak yang boarding itu. Pulang dari ma'had libur seminggu itu, libur juga kebaikannya. Nah, wallahu a'lam bishawab, sepanjang yang saya pahami salah satunya adalah karena mereka hanya dibiasakan, hanya difahamkan, tetapi tidak ditumbuhkan kecintaan terhadapnya. Nah, bagaimana menanamkan kecintaan? Kita tidak detail membahas ini, tetapi poin pentingnya adalah kita sampaikan secara langsung dengan fi'il amr. Kita menciptakan itu bermanfaat, menciptakan tentang bagaimana Imam Bukhari itu mencari ilmu, berpayah-payah menempuh perjalanan yang sangat jauh. Bagaimana Imam Syafi'i itu sudah tahu Imam As-Sunani ada di Mekah, tapi beliau lebih memilih ke Sun'ah untuk mencari apa, mendapatkan ilmu dari Imam As-Sunani dan lain-lain. Kita ceritakan itu. Itu memang baik dan itu sangat penting juga kita ceritakan pada anak-anak. Nah, tetapi ini perlu ditegasi dengan perintah. Dan mohon maaf, menegasi dengan perintah inilah yang hari ini sering dilarang oleh para trainer. Karena menurut pendekatan hipnosis, hipnoteaching, dua hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang tua dan guru adalah memerintah dan melarang. Padahal kedua-duanya itu dicontohkan dan diperintahkan oleh agama ini. Kita mendengar banyak syubhat tentang otak tidak mengenal kata tidak. Kita enggak boleh melarang. Nah, padahal nasihat terbaik dalam Al-Qur'anul Karim dari orang tua kepada anak justru nasihat yang isinya larangan. Ya bunayya, lah. Nah, kalau yang disampaikan sudah menyelisih ini sudah enggak terpakai. Meskipun kita dapati di lapangan banyak dari pendidik itu yang serampangan dalam melarang, dikit-dikit melarang, dikit-dikit melarang. Nah, ini juga enggak benar, karena itu alangkah sangat baiknya kalau pada acara ini ada upaya yang sungguh-sungguh untuk mengkaji bagaimana larangan-larangan itu diberikan. Sepanjang yang saya pahami, di antaranya memberikan larangan itu urutannya adalah dengan bisa-bisa berbagai macam cara. Pertama adalah memanggil dengan panggilan yang baik, sebagaimana Luqman kepada putranya, ya bunayya, memanggil dengan panggilan yang baik. Dan saya kerap kali mendengar, saya pun beberapa kali, karena wabil khusus di anak-anak yang awal itu, karena emosi belum tertata, sabarnya belum terbentuk, itu langsung larang, enggak boleh nak. Meskipun sudah pakai nak, enggak boleh nak. Nah, pada anak-anak yang berikutnya, wabil khusus mulai anak kelima ini, mulai lebih baik. Mohon doanya mudah-mudahan yang karena itu akan lebih baik lagi. Yang ke-8 juga. Yang ke-8 wallahu a'lam. Yang saya tadi ditanya, mau punya anak berapa? Saya enggak tahu, saya ini cuma menjalankan saja. Wong ada dokter spesialis kandungan, enggak bisa punya anak itu. Saya teruskan lagi. Nah, kemudian yang berikutnya, memberikan larangan itu sendiri. Nah, la tusyrik billah. Kemudian berikutnya diberi penjelasan. Nah, kerap kali yang menjadikan anak itu membantah ketika kita larang, dan itu yang bermasalah bukan karena kita melarang, melainkan karena cara kita melarang itu enggak pakai berbibu, enggak pakai mukadimah, pokoknya langsung melarang. Kenapa? Dosa. Ya dosa. Ini tadi kan kalau tadi ini dikasih penjelasan ya. Jadi kita mengatakan dosa itu bukan penjelasan, itu hanya hanya penutup pembicaraan saja. Ya. Nah, masya Allah, kita memang perlu berlatih sabar. Yang membuat kita itu mau duduk sejenak, mau berbicara lebih panjang itu sabar kita. Yang kedua adalah ini tadi akan lebih kuat lagi kalau diiringi dengan perintah. Jadi ada larangan, ditegasi lagi dengan perintah. Ini hanya sekilas saja, nanti bisa ditelusuri sendiri tentang cara-cara melarang gitu ya. Sepertinya akan sangat besar faedahnya kalau ada di antara para asatid ini yang mengkhususkan untuk menggali tentang kaidah-kaidah melarang itu. Yang lain yang sepanjang yang saya pahami itu perintah dulu. Misalnya, nak, belajar nak yang susu nak. Karena kalau kamu ingin meraih kemuliaan akhirat, nak, ilmu kuncinya. Kalau kamu ingin beriman, ilmu kuncinya. Banyak orang ingin beriman. iman tapi tak punya ilmunya. Kalau kamu ingin kehidupan dunia, ilmu kuncinya. Jangan malas. Jadi ada perintah ditegaskan dengan larangan. Ditegaskan dengan larangan. Nah, ini tadi berkenaan dengan kecintaan. Saya ulangi lagi, jika kecintaan itu hanya kita tumbuhkan melalui kedekatan hubungan antara guru di TK dan SD awal ini dengan anak-anak, maka anak-anak hanya senang belajar pada saat diajar oleh guru itu, tetapi begitu sudah ganti guru atau dia lulus, maka kegemarannya belajar itu menjadi hilang. Kenapa? Karena yang terbentuk hanyalah kebiasaan. Saya dari Jombang ya, tahu Jombang ya, banyak orang antik dari sana. Keluar rumah ke kanan ke arah pesantren, ke kiri ke arah pesantren. Begitu nyampe pertigaan, begitu lagi ke kanan ke arah pondoknya Cak Imin, ke kiri nanti ke arah pondok yang lain lagi, gitu ya. Ada macam-macam pondok situ. Ada pondok Al-Himbar itu tempat kakeknya Ustaz Ridwan Hamidi. Ada pondok At-Taufik itu nanti ada lain lagi. Itu nanti ke kiri lagi ya, banyak pesantren lagi. Artinya begitu banyak pesantren, sehingga melihat itu akhirnya ada yang juga menjadi kurang percaya pada pesantren. Kenapa begitu? Waktu di pesantren baik sekali kebiasaannya, akhirnya baik, tapi begitu lulus, begitu keluar dari pesantren, nah sudah gak karu-karuan. Nah kenapa? Karena dulunya hanya pembiasaan saja, atau hanya karena lingkungan yang kondusif. Lingkungan yang kondusif itu dua macam. Lingkungan yang kondusif untuk berbuat baik, yakni kalau gak baik itu rasanya gak enak. Contohnya waktu saya SMA, kok ada yang malas belajar tuh gak enak sama yang lain, karena yang lain pada rajin belajar semua. Nah itu lingkungan yang kondusif untuk baik, atau lingkungan yang tidak memungkinkan untuk buruk. Bagaimana yang seperti itu? Kalau melakukan pelanggaran langsung kena iqob. Nah, sehingga ya gimana lagi? Mereka nunggu masa lulus untuk merdeka. Nah, karena itu kita menjumpai. Saya jadi ingat ketika saya ngobrol-ngobrol dengan anak-anak yang pondok-pondok di Jombang itu. Dulu kok rajin puasa Senin Kamis, kok sekarang jauh sekali. Nah ternyata dulu rajin puasa Senin Kamis itu dikarenakan yang puasa Senin Kamis menunya spesial. Nah, artinya ini ada masalah di situ ya. Yang berikutnya, tugas dari guru TK dan SD itu menanamkan keyakinan kepada din ini. Pengetahuan itu berbeda dengan keyakinan. Ulil itu pengetahuan agama sangat banyak ya. Di Lipia dia masih cerdas, kecuali untuk mata kuliah kan? Mata kuliah akidah, mata kuliah lain tuh masya Allah, ulil absur akdar lain sancil itu. Nah, apa artinya pengetahuan itu tidak sama dengan keyakinan? Jika anak-anak tidak memiliki keyakinan yang kuat dan kebanggaan kepada agamanya, maka bertambahnya pengetahuan agama kelak nanti ketika dia semakin besar menjadikan dia semakin menjauh dari agama, berontak. Dan kita mendapati itu pada berbagai boarding school di sejumlah tempat ya, sejumlah tempat. Nah, mudah-mudahan di sini tidak. Saya tengok beberapa mahat, masya Allah bagus ya, dikarenakan memang para pengasuhnya juga yakinnya sangat kuat terhadap agama. Nah, keyakinan inilah yang perlu ditanamkan kepada anak-anak. Kalau anak-anak sudah yakin itu, saya dulu sempat di ketika berbincang tentang ini, anak-anak kan belum masanya. Tetapi saya mendapati bahwa ketika anak itu sudah memiliki keyakinan, alhamdulillahirabbil alamin, dan mudah-mudahan ini semakin baik anak saya ini yang nomor 5 ini, ketika dia sudah yakin dengan hari pembalasan yang awal-awal saya ceritakan tentang padang mahsyar. kok cerita tentang itu? Ini jujur tidak pakai pertimbangan apa-apa ya, karena waktu itu pas ngobrol-ngobrol kok sama anak itu, yakni ketika saya antarkan anak saya pas hujan naik mobil, terus cerita, wah kasihan ya Pak yang jalan kaki. Akhirnya saya terlintas, Fis, kamu tahu nggak, nanti di kalau sudah kiamat, Fis, orang dikumpulkan di padang mahsyar tuh, Fis, ada tiga cara. Yang pertama, orang itu diseret kakinya, kepalanya ke bawah. Oh, sakit no Pak, oh, sakit banget ya. Nanti lecet, enggak cuma lecet, dagingnya aja nanti terkelupas keluar-keluar. Oh, kasihan no Pak, kita sudah gak bisa kasihan lagi itu, sudah terlambat. Nah, terus yang kedua Bapak, yang kedua itu berjalan kaki telanjang. Oh ya kan malu, orang sudah gak mikir malu lagi karena sudah panik itu. Kok panik kenapa itu Pak? Nanti kamu baca. Tadi Bapak ceritakan, matahari didekatkan, keringat itu mengalir. Oh. Ya agak perpanjangan disitulah. Sehingga anak membayangkan, wah nanti kalau mau minum gimana? Alfamaret gak buka. Jadi anak makin ngeri gitu. Nah yang ketiga itu, yang dikumpulkan itu diarak dengan kendaraan-kendaraan. Kendaraannya gak kayak kendaraan ini. Kendaraannya kayak gimana ya? Bapak gak tahu. Tapi kamu, Bapak tanya sama kamu, kira-kira lebih enak yang mana? Lebih enak yang pakai kendaraan. Itu hanya untuk orang yang amalnya baik, ibadahnya baik, niatnya baik, niatnya ikhlas karena Allah Ta'ala, ibadahnya benar. Dan kamu kalau ingin seperti itu, kamu harus belajar, imanmu harus kuat. Nah jadi seperti itu. Nah saya tambahkan lagi sama dia, seandainya untuk menjadi orang baik itu mudah, Fis. Malah saya pernah Fis ya. Seandainya untuk menjadi orang baik itu mudah, semua orang sudah jadi baik. Nabi Muhammad itu ketika awal dakwah mati Allah, dibilang gila. Jadi kalau kamu di sekolah terus diolok sama temanmu karena temanmu main yang macam-macam terus kamu enggak, itu wajar, itu biasa. Nah jadi di sini ditanamkan apa namanya keyakinan kepada hari pembalasan, ditanamkan keyakinan kepada tim ini sehingga ini akan menjadi membekas. Saudara-saudara, sekuat-kuatnya kita, apalagi kalau terhadap anak murid ya, anak sendiri aja cuma 7 gak bisa ngawasi. Sebesar apapun keinginan kita mengawasi anak kita, kita punya keterbatasan yang sangat banyak. Saat sholatnya kan gak mungkin ngawasi anak kita ya, apalagi ngapain, gak bisa kan. Saya pas di sini gak bisa ngawasi anak saya, ketujuh-tujuhnya gak bisa saya awasi. Nah, semakin bertambah usia kita, semakin berkurang kemampuan kita mengawasi mereka, yakni kalau sudah masuk usia-usia tua. Sebaliknya, semakin bertambah usia mereka dari kanak-kanak menjadi remaja dan dewasa, semakin jauh juga mereka dari pengawasan kita. Maka apakah yang dapat kita harapkan kalau bukan iman pada diri mereka? Nah, saya perluas sedikit. Andai kata kita itu mau berbicara soal prestasi akademik saja, maka prestasi akademik itu ada 3 jalurnya. Yang pertama adalah prestasi akademik sebagai target. Maksudnya sebagai target itu yakni yang penting anak hasil ujiannya baik. Yang dilakukan oleh sekolah biasanya melatih mereka mengerjakan soal. Makin terampil mengerjakan soal, maka nilainya makin baik. Belum tentu pinter. Mungkin kita juga pernah mengalami mungkin ya. Pas mau ujian belajar tekun, pas ujian bisa ngerjakan, 2 minggu kemudian sudah lupa. Ada yang pernah hafal butir-butir Pancasila? Ada berapa? 36. Butir ke-28 apa? Saya ingat itu saya harus menghafalkan saat SD. SD kelas berapa itu ya? Tapi 2 minggu kemudian sudah lupa itu. Kok 2 minggu? Seminggu kemudian sudah lupa itu. Kenapa? Karena tidak membekas. Nah, tidak membekas. Nah, prestasi sebagai target itu hanya berurusan dengan kemampuan anak mengerjakan soal. Yang kedua, prestasi sebagai tujuan. Bagaimana itu? Sekolah itu memikirkan betul bagaimana agar anak benar-benar pintar. Kalau anak pintar mengerjakan soal jadi mudah. Sehingga ketika anak tidak bisa mengerjakan soal, yang perlu diperiksa oleh sekolah adalah ini kok lemah dalam bidang ini, kenapa? Apa yang salah? Kalau begitu caranya ngajar gimana agar lebih baik untuk anak ini agar paham apa yang kita tanamkan, apa agar paham apa yang kita ajarkan. sebelum kita mulai sesi kedua, yang mana insya Allah lebih cenderung membahas bagaimana mengkondisikan suasana kelas dalam marhalah SW ataupun Aliyah, maka insya Allah tak lama lagi kita akan dengarkan paparan dari beliau, Al-Ustaz Fauzul Arifin. Namun sebelum kita mulai, ana teringat salah satu makalah yang menceritakan atau membahas tentang berbicara dengan anak, bukan berbicara kepada anak, yang mana perbedaannya adalah menghadirkan hati dalam memahami kondisi anak. Berbicara dengan anak, bukan berbicara kepada anak. Contohnya adalah mungkin ketika ada seorang orang tua yang mengajak anaknya rekreasi, mengajak anaknya jalan-jalan, imah ke pantai insya Allah nanti, kemudian ketika akan pulang, ibunya, uminya bersegera, ayo nak cepat, ayo nak cepat, ayo segera naik mobil, ayo segera naik bis. Ternyata anaknya diam saja, anaknya diam saja. Loh, ayo nak segera naik, ayo segera masuk. Anaknya diam saja, sampai anaknya dibentak, ayo nak mau pulang atau enggak. Nah, di sini yang digunakan adalah bahasa pada anak, bukan bahasa dengan anak. Tatkala ketika ada seorang ibu yang mengetahui itu, maka ibu duduk di depan anak tersebut, melihat matanya sembari berkata, adik capek ya? Maka anak tadi mengangguk, iya. Ayo digeret bareng, dituntun bareng, dipegang tangannya atau bahkan dipeluk bareng, baru diajak naik bis. Maka inilah yang membedakan bagaimana berbicara dengan anak, bukan berbicara kepada anak. Ketika mungkin berbicara kepada anak, subjeknya adalah kita sendiri. Bagaimana anak untuk menuruti kita tanpa kita tahu bagaimana apa yang sedang dirasakan anak tersebut. Insya Allah, pemaparan seperti ini nanti akan kita dengarkan dari Al-Ustaz Fauzul Arifin. Maka kepada beliau kami persilakan. Meluangkan waktu untuk belajar dari berbagai pihak yang memang dapat kita percaya berkenaan dengan hal ini di lain masa. Pada sesi kedua ini saya lebih fokus membahas tentang bagaimana kita berada di ruangan kelas. Meskipun saya sekarang ini sudah tidak lagi berkecimpung di sekolah, dulu sempat berkecimpung dan sempat menjadi wakil kepala sekolah bidang motivasi. Tapi bidang motivasi jangan salah paham, itu bukan berarti lalu ada training-training motivasi, tidak. Karena saya tidak melihat bahwa training-training motivasi itulah yang membangun motivasi sangat kuat, melainkan lebih kepada bagaimana agar guru, siswa dan orang tua memiliki alasan yang kuat untuk berkenaan dengan ilmu tersebut, meluruskan niat mereka, mengokohkan niat mereka. Dan pada anak-anak kelas 6 maupun ini mestinya juga harusnya berlaku pada anak-anak yang kelas 3 Salawiyah maupun Aliyah, mestinya kita tidak pusing, tidak pening karena mereka mau ujian, justru pelajaran dikurangi, tetapi menata niat, menata arah mereka inilah yang lebih diperlukan, karena sebentar lagi mereka sudah tidak lagi kita urusi. Nah, akan tetapi itu semua menjadi hal yang sangat sulit kalau di kelas ini, di kelas saja kita tidak efektif. Lalu apa saja yang diperlukan ketika kita mau menata anak-anak di kelas? Ini bukan berkenaan dengan strategi mengajar, artinya bukan berkenaan dengan metode mengajarnya, melainkan berkenaan dengan bagaimana kita menguasai, kita menundukkan anak-anak di kelas sehingga mereka lebih siap untuk belajar. Tapi sebelum saya melanjutkan materi ini, saya perlu kasih sedikit penjelasan agar tidak salah paham mengenai tadi fantasin. Kalau tadi saya menjelaskan berbagai metode fun, itu berdasarkan apa yang saya ketahui, dan pada umumnya segala sesuatu yang pakai kata fun di Indonesia ini adopsi dari sana. Akan tetapi fantasin itu saya tidak tahu persis keadaannya karena saya belum pernah ketemu. Hanya saja dari istilah itu kok dekat-dekat dengan istilah fun yang dipakai oleh metode-metode yang lain. Nah, saya perlu sampaikan ini agar menjadi jelas, sekiranya fantasi itu bukan sebagaimana yang menggunakan kata fun lainnya. Nah, sebelum saya masuk ini lagi, kembali lagi soal fun tadi itu, saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa yang paling mendasar, paling pokok itu adalah menata anak-anak kita agar memiliki kemauan kuat, memiliki komitmen yang sangat tinggi, dan memiliki kesiapan untuk berpayah-payah, bersakit-sakit demi memperoleh ilmu. Jika itu melekat kuat pada anak kita, maka menghadapi suasana yang monoton mereka siap, apalagi jika gurunya mampu menjelaskan dengan sangat baik, gitu ya. Tetapi jika itu tidak tertata, metode yang menarik pun hanya bertahan di kelas, di luar kelas tidak bertahan, apalagi metode yang tidak menarik. Nah, ini yang perlu saya garis bawahi, gitu. Nah, tentu saja akan sangat menarik kalau mereka memiliki motivasinya sangat kuat, niat yang lurus, dan senantiasa kita ingatkan untuk dirumuskan kembali, tekad yang besar, dan ketemu metode mengajar yang menarik. Yang menarik itu tidak berarti semua yang pakai kata joy atau kata fun itu yang sudah menarik. Karena ketika saya menyampaikan metode yang menarik, tetaplah kita perlu ingat bahwa ada koridor yang perlu kita tetapi, yakni menarik itu dapat kita berlakukan sejauh tidak menabrak koridor syariat. Baik, kembali kepada perbincangan yang memang menjadi fokus kita pada sesi kedua ini. Apa saja yang perlu kita perhatikan di dalam penguasaan kelas? Di jenjang manapun, bahkan itu TK, yang membedakan nanti adalah banyak dan sedikitnya, termasuk tingkat keketatannya, maka aturan dan batasan itu sangat perlu. Nah, aturan dalam hal apa? Dalam berbagai hal yang berkaitan dengan belajar maupun yang berkaitan dengan interaksi mereka dengan sesama teman, interaksi mereka dengan orang lain, dan interaksi mereka dengan guru. Nah, misalnya aturan ketika bertanya, aturan ketika meminta izin. Nah, ini harus clear kepada mereka. Nah, sebaik apapun aturan itu tidak akan bermanfaat kecuali tiga. Yakni yang pertama, konsisten. Kalaupun ada perkecualian, maka perkecualian itu tetap dapat dipahami oleh anak. Jadi bukan sebagai bentuk inkonsistensi. Nah, misalnya anak-anak, misalnya harus tiba di tempat sholat waktu zuhur misalnya 5 menit sebelum, nah, kalau adanya waktunya pasti misalnya 5 menit sebelum adzan misalnya. Nah, ini ada aturan, tetapi ada perkecualian bagi yang uzur misalnya. Nah, uzurnya itu yang dibolehkan seperti apa harus clear di dalam aturan itu. Karena kalau nggak clear, ini bisa menjadi hela, bisa menjadi celah bagi anak untuk mengambil kesempatan. Di SMA-SMA di Jepang misalnya, anak tidak boleh mengikuti satu pelajaran jika makan siang tidak habis. Nah, ini mungkin bisa kita tiru, mungkin tidak. Maksud saya pernah menyampaikan ini di sebuah tempat di Sumatera. Mereka mengatakan, wah pak, justru masalah kami. Ini bagaimana agar anak itu kalau habis istirahat siang, habis duhur itu mereka masuk kelas semua karena banyaknya lari. Nah, kalau di Jepang ini tadi, tidak mengikuti pelajaran adalah hukuman yang sangat berat. Nah, karena itu kita perlu bilang. Nah, prinsip dasar hukuman itu bukan menyakiti, tapi mendatangkan hal yang tidak disukai dan menjauhkan hal yang disukai. Anak saya 7. Anak saya yang ketiga, kalau dikasih hukuman membersihkan WC, wah senang dia. Bukan hukuman, itu asik. Karena dia itu hobinya bersih-bersih, merapikan rak buku, dia itu gak tahan dia yang berantakan. Tapi kalau dikasih hukuman tidak boleh baca dalam waktu sehari, gelisah dia. Jadi gak boleh baca itu lebih menggelisahkan. Tapi anak yang lain gak boleh baca ya gak apa-apa, aku bisa main bola. Nah, jadi ini yang nanti kita apa nanti yang antum yang lebih tahu apa namanya situasi di kelas masing-masing. Ada aturan-aturan yang berlaku untuk seluruhnya, yaitu aturan mahal, aturan pondok, tapi ada aturan yang sifatnya terkelas. Jadi ada aturan dan ada batasan. Kembali lagi, pertama konsisten, yang kedua konsekuen. Konsekuen kalau di sekolah itu gimana namanya? Wah, saya sudah lama nggak pernah di sekolah ini. Tapi contoh pada anak. Anak misalnya karena berlaku tidak patut, maka kita memberi hukuman apa namanya? Dihukum untuk tenang di kamar, gak dikunci, selama 10 menit. Lah kok kemudian baru saja dia dihukum begitu 1 menit, lalu datang hujan, kita perlu mengambil jemuran. Nah, konsekuensinya jangan libatkan dia. Begitu kita melibatkan dia, meskipun dia sangat mengingini, kalau dia bisa mengingini bantu, makasih nak ya, kan? Gak usah, terima kasih nak ya, kamu sudah ingin membantu, alhamdulillah. Tetapi anak tetap tidak dilibatkan, itu konsekuensi. Tapi kalau kita tidak konsekuen, nanti anak akan mencari hela untuk hal-hal yang lain, dalam hukuman-hukuman yang lain. Kemudian yang ketiga, aturan dan batasan itu bersangkut paut dengan apa, tidak berarti, tidak bernilai kalau tidak kita tegakkan disiplin terhadapnya. Aturan banyak, tapi sering kendor. Maka keadaan semacam ini justru berakibat makin banyak aturan, makin tidak berwibawa. Tapi jika ditegakkan dengan disiplin, konsisten, konsekuen, maka aturan itu bisa membantu menegakkan wibawa. Di bawah sekolah, di bawah pesantren di hadapan anak. Tentu saja ini lebih bersifat mengatur mereka saja. Takdirnya kepada guru ini perlu dikuatkan melalui apa yang tadi meskipun itu untuk TK SD, sebagainya tetap bisa berlaku untuk jenjang berikutnya melalui apa yang tadi saya telah jelaskan di sesi pertama. Karena sekali lagi, kalau hanya pembiasaan saja, maka akan mudah luntur. Meskipun demikian, ternyata banyak yang sulit melakukan pembiasaan. Ya, jadi membiasakan saja mudah luntur. Tetapi ternyata baru membiasakan saja sudah banyak gagal. Karena itu kita perlu tahu hal-hal yang berkenaan dengan mengatur tadi, yaitu dengan tiga hal. Ada aturan dan peraturan jelas, dan aturan peraturan jelas itu ditegakkan dengan tiga hal yang konsisten, konsekuen, dan disiplin. Nah, ini baru untuk mengkondisikan mereka dengan baik. Nah, lalu agar itu lebih mudah tertanam dan juga pembelajaran itu lebih mudah dilakukan, mari kita ketahui tentang pola hubungan guru dengan siswa, guru dengan murid. Ya. Nah, pertanyaannya, ini anak-anak kita ini sudah pada jadi guru atau belum? Mestinya ketika mereka masuk sekolah, apakah itu SD, SMP, SMA, kita memang sengaja luangkan waktu khusus mempersiapkan mereka untuk memiliki kemauan yang sangat kuat terhadap ilmu, sehingga mereka bersungguh-sungguh mencarinya. Jika tidak, mereka hanya menjadi peserta didik saja. Yang berkeinginan kuat terhadap ilmu siapa? Gurunya. Gurunya. Kita sudah gelisah. Mereka tenang-tenang saja. Dan saat paling menggembirakan adalah kalau libur. Nah, itu musibah. Meskipun saya juga bertanya-tanya itu, kalau kemarin ketika saya mendapati catatan salah seorang anak saya, bukan semuanya ya, yakni sudah alhamdulillah sebentar lagi sudah saatnya pulang ke ma'had tercinta. Maksud saya, yang perlu saya pastikan itu dia gembira karena di rumah itu menjemukan, atau dia gembira karena ma'hadnya menyenangkan. Menyenangkan bukan karena ada hiburan, tidak ya. Nah, itu yang saya perlu tahu itu. Kalau dia itu gembira itu karena menghindari kejenuhan di rumah, nah itu juga musibah itu. Tapi kalau dia gembira dikarenakan ma'hadnya itu, suasana keilmuan itu menggairahkan dia, meskipun di sana tentu tidak boleh sama sekali anak terlintas dengan musik-musik itu, nah ini merupakan kegembiraan. Kembali lagi pada pola hubungan guru dengan murid, dengan catatan bahwa mestinya kita ada proses yang kita rancang secara sengaja untuk menjadikan peserta didik yang didaftarkan di sini dari sekedar peserta didik menjadi orang yang betul-betul berkeinginan sangat kuat terhadap ilmu, yang dengan itulah mereka pantas disebut murid. Pola hubungan itu yang pertama adalah akrab dominan. Akrab dan guru sangat tegas. Ada urusan-urusan yang tidak dapat dikompromikan, tapi ada urusan-urusan yang lebih enak. Tapi poin pokoknya adalah guru sangat akrab dengan murid, tahu keadaan muridnya satu persatu, bukan hanya tahu namanya dan asalnya, melainkan tahu keadaan kejiwaan mereka masing-masing. Hubungan murid itu juga nyaman berkomunikasi dengan guru, tetapi guru tetap berwibawa. Nah, tegas itu dari mana? Tegas itu hubungannya dengan tadi yang awal, yakni aturan dan batasan. Jika guru itu akrab dominan, maka akan mudah bagi dia, lebih mudah baginya untuk menanamkan, mendidikkan adab pada anak. Nah, karena ketika guru dominan, maka murid itu akan menghormati dan tentu saja mengikuti. Kemudian pola hubungan yang kedua adalah akrab tak dominan. Akrab sekali. Meskipun boleh jadi tidak seakrab yang pertama, boleh jadi lebih akrab dibanding yang pertama tadi, yaitu yang akrab dominan. Tapi yang membedakan adalah guru tidak memiliki wibawa, guru tidak dominan, sehingga murid itu ringan cengengesan di hadapan gurunya. Guru ngasih aturan dia gak ditaati karena memang tidak ada ketegasan dari guru. Nah, ini alamat pendidikan adab atau takdir akan susah ditegakkan. Kalau adab itu susah ditegakkan, maka sulit pula bagi kita untuk memberitahu mereka, mendorong mereka agar bersungguh-sungguh dalam urusan-urusan yang lain, semisal belajar. Akibatnya ketika mau ujian, mereka perlu dipersiapkan secara khusus. Dikarenakan tidak cukup kita hanya mengatakan, nah kayaknya kamu perlu lebih banyak belajar. Gak cukup begitu. Kenapa? Karena murid tidak memiliki sikap hormat, murid tidak memiliki sikap memuliakan terhadap guru. Tapi poin pokoknya yang menyebabkan guru kehilangan penghormatan itu adalah akrab dan tidak dominan. Tidak dominan tersebab tidak tegasnya dan tidak konsistennya dalam soal aturan dan batasan. Maka pertanyaannya adalah, sudahkah kita memiliki aturan-aturan dan batasan-batasan yang jelas bagi anak-anak kita dalam berbagai cabang masalahnya. Cabang masalah itu ya, baik ketika anak belajar, ketika anak makan. Misalnya tadi, makan harus habis sampai pada butir-butir nasinya. Sehingga kalau ngambil itu bebas, yang ngambilnya ya harus sesuai dengan kebutuhannya. Nah, pola hubungan yang ketiga adalah tak akrab dominan. Ada guru-guru yang tidak akrab, galak sinda, ya meskipun mungkin ada juga yang galak, tetapi mereka sangat dihormati karena pada ketegasannya ada keadilan. Anak merasakan adilnya itu. Bukan berarti ya tadi nggak perlu adil, tapi tetap perlu gitu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah tak akrab tak dominan. Sudah nggak akrab, nggak dihormati lagi. Nyuruh nggak didengar, melarang nggak dihibris. Nah, kenapa itu terjadi? Salah satunya adalah karena tidak adanya ketegasan atau tegas tetapi tidak adil ketika berlaku terhadap tiap-tiap siswa. Nah, dan tidak adanya ketegasan itu salah satunya bersumber dari tidak adanya aturan yang jelas. Karena itulah kita kembali perlu bertanya lagi, yakni sudahkah kita memiliki aturan-aturan, misalnya aturan ketika anak ke kamar kecil, dan berikutnya pertimbangan-pertimbangan bagi guru ketika yang dilanggar apa saja yang perlu dilakukan. Ya, ini sangat sangat penting. Kemudian yang ketiga berkenaan dengan bagaimana menangani murid-murid itu adalah mental set guru. Ini memang berkenaan dengan hal teknis, tetapi apa yang memenuhi dada kita saat kita menghadapi anak-anak kita itu bukan hanya mindset, bukan hanya rangka berpikir kita itu, melainkan apa yang betul-betul menjadi pengakhiran kita. Kita kesitu ngapain? Kita masuk kelas itu hanya karena itu pekerjaan kita, ataukah ini bagian dari tabungan amal kita, atau ini bagian dari dakwah kita kepada anak-anak nanti? Nah, ini akan sangat membentuk mereka itu. Kalau bahasa saya kepada di sebagian tempat lagu guru itu, karena sebagian guru yang memang masih muda risau, dan itu kita wajar ketika kebutuhan semakin banyak. Ya, ini kenapa kok kendor? Ya, karena masalah ulus. Nah, maka saya sampaikan kepada mereka, Bapak Ibu sekalian, kita ngajar serius atau tidak gaji kita sama? Kita ngajar serius atau tidak gaji kita sama? Tapi kalau kita ngajarnya enggak serius, kita ruginya dua kali. Sudah gajinya sama, mudah penyakitan. Itu belum bicara akhiratnya ya. Kalau Anda tidak percaya, silakan Anda searching, tanya pada Syekh Google gitu ya, tentang apa akibat boredom at work, kebosanan kerja. Dan kita bisa kaget melihatnya. Hari ini alangkah banyak muslimin yang menyalahkan kambing, padahal itu disyariatkan dalam Islam. Mengkambingkan, kalau kambing hitam kan kambingnya enggak hitam. Gara-gara mereka kena darah tinggi, padahal Masya Allah orang Arab tiap hari makan kambing darah tinggi. Ya, nah. Kita makan kambing pas Idul Adha. Ya, mungkin ada yang lebih sering sedikit, 3 bulan sekali, 2 bulan sekali. Itu pun tidak banyak. Tidak banyak. Kalau kita bertamu ke rumah orang-orang Arab itu, Masya Allah. Saya pertama kali kenal dengan menu mereka juga kaget itu. Kaget aja satu orang itu pun masih tanya, masih nambah lagi. Nah, tapi kenapa? Ini yang perlu menjadi pikiran kita. Kenapa banyak guru-guru yang rentan terhadap masalah-masalah ini? Mungkin pola hidup, tetapi salah satu pemicu yang sangat efektif dan tidak tampak adalah kita mengajarnya setengah hati. Mungkin kita tidak memiliki suara yang keras menyala-nyala seperti saya. Memang enggak bisa bersuara yang keras kayak gini ya. Tapi kalau ngajarnya dengan sungguh-sungguh, terasa oleh murid itu. Kita sendiri juga akan lebih menikmati pekerjaan itu. Karena kita lebih menikmati, maka kita tidak mengalami kelelahan. Capek mungkin iya, tapi bukan lelah. Bedanya di mana? Ya. Lelah itu sifatnya psikis. Ibu-ibu misalnya, ya barangkali ada yang pernah mengalami, ya mudah-mudahan tidak. Saya mohon sama suaminya, mau marah khawatir dosa, pingin ridho masih belum mampu, ya ditahan. Mudah-mudahan kalau belum bisa ridho ya dapat sabarnya. Lalu istirahat. Ketika pagi bangun, rasanya masih belum cukup istirahat, padahal tidurnya sudah sampai mendengkur. Ada masalah apa sana? Karena yang dialami tadi itu, menahan jengkel itu menyebabkan lelah, bukan capek. Nah, ini sekaligus agak meluas sedikit. Maka kalau anak-anak kita itu capek belajar, enggak masalah, kasih waktu istirahat. Kalau habis istirahat dan fresh, itu berarti capek fisik. Agak meluas lagi, ada beberapa kasus anak yang kecanduan game online. Dan Jogja ini mengerikan. Ada yang dari Solo, ada yang dari Semarang. Hilang, gak pamit sama orang tuanya. Padahal dia itu cuma tinggal menyelesaikan kurang dari satu juz, sudah siap untuk lulus dari maharnya. Lari ketemunya di seturan. Gimana itu? Game online. Saya juga gak tahu tempatnya, tapi beberapa kasus itu ya dari Solo, ya dari Karanganyar, ya dari Semarang, kok ketemunya sama? di Seturang ada pusat game online. Tingkat parah tingkat pertama itu mampu bermain game online 2 hari 2 malam non-stop. Sholat buru-buru. Ya mudah-mudahan masalah sekolahnya. Tapi tingkat parah yang lebih lanjut itu, yang sangat parah, itu mampu bermain game online 6 hari 6 malam. Kapan berakhirnya? Ketika tubuhnya sudah gak kuat lagi, sehingga dia tidur ya gak pakai berdoa. Jadi main game lalu tertidur ambruk, dan tidurnya sudah tidur yang sangat berat, sehingga untuk membawa pulang itu ya dimasukkan bagasi mobil, bukan di jok. Kenapa? Ada betul-betul tidurnya lelap sekali. Sholat gak? Buru-buru sholat. Mohon maaf kasus yang sudah parah seperti itu. Sebagainya juga ada yang anak-anak mahat itu, yang kasusnya dua ke saya tuh. Itu mohon maaf kalau pulang itu sudah pakai botol. Kenapa? Karena meninggalkan waktu sebentar untuk ke kamar kecil itu kerugian besar. Jadi ya pakai botol. Dan kita adalah anaknya saudara kita. Dan itu masih belum seberapa, malah ada yang sampai melakukan penipuan online. Melakukan penipuan bukan online menembus penipuannya. Tapi main game itu sampai pada tingkat tertentu dapat semacam password, misalnya main game bola. Lalu dapat password untuk beli pemain yang namanya Gareth Bale. Nah, kalau dia ingin punya tim yang bagus, harus punya pemain yang lebih hebat lagi. Dan untuk itu beli pemain atau main game sampai ke level tertentu untuk dapat password. Nah, kalau beli pemain itu pakai uang beneran. Maka ada seorang anak itu menipu relasi abahnya sampai tahap pertama itu menipu 180 juta untuk beli pemain. Saya nggak cerita-cerita ini. Nah, anak-anak yang kecanduan game itu bukan capek tapi lelah. Memang ada capeknya, tapi yang benar itu lelahnya. Maka kalau ingin merehabilitasi anak ini, salah satu hal yang perlu kita berikan, selain kita nanti memberikan nasihat dan lain-lain itu, adalah mengubah lelahnya menjadi capek. Mengubah lelah menjadi capek dengan kegiatan-kegiatan fisik. Nah, tapi kalau mengubah lelah menjadi capek, anak sudah fresh lagi, gak dikasih bekal gak dikasih bekal berupa penguatan akidah, berupa perhatian, dan berupa meluruskan tujuan mereka, ya mereka akan mudah jatuh pada game lagi. Pada tingkat yang sangat parah, bahkan anak perlu diisolasi. Nah, saya sampaikan, meskipun ini bukan topiknya, tapi saya sampaikan ini barangkali ada rekomendasi tempat isolasi. Karena yang berarti ada anaknya pejabat yang perlu diisolasi, kira-kira perlu 100 tahun, tapi gak nemu tempat yang pas untuk isolasi. Karena anaknya sudah kecanduan game yang sudah sangat parah ini, kira-kira 3 atau 4 bulan itu gak boleh ketemu HP, gak boleh ketemu apa-apa itu. Jadi mereka itu sakau. Sakau itu kayak orang menderita, kayak orang sakit plus linglung itu, sehingga karena mereka sampai memukul-mukul tembok dan lain-lain. Nah, diasingkan tapi ada yang mengawasi. Nah, jadi kembali lagi pada pembahasan kita. Jadi yang ketiga itulah mental set kita. Mental set kita. Nah, bagaimana perbaiki mental set? Guru-guru, ini sama halnya ketika kita membenahi anak-anak kita, cuma beda pelaksanaannya. Yakni perlunya ada masa yang berkala, yang terencana itu. Meskipun mungkin bukan setiap minggu, tapi memang ada waktu-waktu yang diluangkan oleh lembaga untuk meluruskan niat dari para guru, meluruskan, memantapkan tujuan, menguatkan tujuan, sehingga dengannya kita bersedia untuk berpayah-payah, karena urusan kita bukan sekedar urusan apa namanya, pekerjaan, bukan urusan akreditasi, tapi urusan untuk masa hidup yang lebih panjang. Jadi serius atau tidak, gaji kita sama, gaji kita sama. Tetapi kalau gak serius, rugi kita. Sudah gajinya sama, gak bahagia, mudah nak darah tinggi, asam urat dan lain-lain. Wallahu a'lam bishawab, silakan cek. Nah, di luar itu, bagaimana kita akan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Kalau itu tidak kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Nah, Ashabul Kahfi itu amal utamanya apa? Ashabul Kahfi itu amal utamanya apa, Imam Jawa? Itu yang menjadi penggeraknya. Tapi amalan utamanya apa? Lari dan tidur. Ya, lari dan tidur kan? Nah, tapi lari dan tidurnya dalam rangka menegakkan iman, dalam rangka menjaga iman, dalam rangka melindungi dari fitnah iman. Tapi amal utamanya kan begitu. Sebaliknya, apa namanya itu, Bal'am bin Baurat, amal utamanya apa? Bal'am bin Baurat, amal utamanya berdoa, dan doanya selalu makbul. Bahkan pada saat terakhir tergelincirnya, dia yang menjadikan dia itu orang yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, doanya tetap makbul. Nah, maka apakah yang dapat kita siapkan untuk diri-diri kita ini? Kita menjumpai masya Allah orang ngajar, itu orang ngajar ngomong mulutnya juga pakai atraktif kayak saya, meskipun saya gak bergerak-gerak begini, nyatanya tetap duduk saja itu. Ngajarnya juga gak pakai apa namanya, membelalakan mata, penuh antusias, tetapi kesungguhannya itu menjadi wasilah tertundukannya hati anak-anak. Kesungguhannya itu, mental setnya, niatannya kokoh itu menjadikan dia lebih rindu terhadap kesulitan-kesulitan. Wallahu'alam bishawab. Kemudian yang keempat itu adalah apa namanya, di kelas itu siswa-siswa tetap ada bagian-bagian yang murid-murid kita, siswa-siswa kita itu memiliki tanggung jawab. Ini kita tanggung jawab. Karena tanggung jawab itu berarti kepercayaan. Anak yang memperoleh tanggung jawab itu akan cenderung ingin bersungguh-sungguh dengan tanggung jawab. Dan kemudian yang lainnya dari tanggung jawab, melibatkan anak dalam sebagian urusan di kelas dan bagian tanggung jawab itu, anak-anak itu ketika diingatkan oleh temannya akan lebih enak pada sebagian hal, gitu ya. Nah, ini perlu dari saya. Selanjutnya silakan jika ada pertanyaan. Kepada para asatidah, para asatidah dan asatidah, baik putra maupun putri, sesi kedua telah kita dengarkan dengan baik, telah kita dengarkan bersama-sama dari penjelasan Ustaz Fauzil Azim. Maka dengan itu kita buka di sini sesi tanya jawab yang kedua. Namun ketika tadi sudah dimulai dari pihak Ikhwan, maka Ustaz tadi sudah ada beberapa surat dari pihak putri, tanpa berusaha. Bagaimana sikap orang tua dalam menyikapi perkembangan teknologi komunikasi, HP, internet, dan lain-lain? A. Apakah memberikan kebebasan untuk pembelajaran teknologi atau dilarang sama sekali? B. Bagaimana cara memahamkan kepada mereka, anak-anak, sehingga mereka mudah untuk mencernanya? Saya mulai dari pertanyaan awal, apakah memberikan kebebasan? Saya termasuk orang tua yang memilih untuk memberikan gadget itu, smartphone, lalu ya saya malah gak bayangkan smartphone ya, HP, termasuk HP-HP yang jadul itu, mereka baru boleh punya kalau sudah kuliah. Kalau belum kuliah, jika memerlukan, boleh pakai HP orang tuanya, ya HP saya atau HP ibunya. Ketika saya sampaikan dalam suatu majelis, pernah ada yang bertanya, Pak, apakah itu enggak berbahaya? Saya bertanya, bahayanya di mana, Bu? Ya kan mungkin ada isi yang enggak baik. Ya kalau begitu, jangan diisi HP Anda dengan hal-hal yang enggak baik. Kalau HP Anda itu sehat walafiat, isinya tidak membahayakan iman, dibaca oleh siapapun itu enggak bermasalah, ya enggak perlu khawatir. Nah kalau begitu juga gak masalah anak mau pinjam HP saya atau HP ibunya, karena sama saja gitu. Nah, di negara-negara yang sekuler pun mereka itu membatasi. Di Jepang anak SD itu memang dikasih HP, tapi HP-nya khusus, yakni bisa dihubungi, tidak bisa menghubungi. Saya telepon, bisa di SMS, jadi ada semacam passwordnya. Dan kalau mereka kesasar, tersesat, itu bingung, maka mereka tinggal tekan tombol, itu mirip HP lansia. Saya belikan untuk ibu saya itu HP khusus lansia, itu ada. Nah, ya hurufnya besar-besar itu ya, suaranya masya Allah. Dengan kemampuan dasar cuma untuk komunikasi telepon, SMS, jam, sama alarm, plus lampu senter, itu aja, yang lainnya gak ada. Nah, kalau kesasar tinggal pencet tombol, maka HP ini akan menghubungi dan mengirim SMS ke pertama orang tuanya, kedua sekolah, ketiga wali kelasnya, keempat kantor polisi terdekat, sekaligus mengirimkan petanya di mana dia berada, ada GPS-nya. Nah, saya perlu sampaikan ini karena sebagian orang malah dulu di Jepang mereka boleh pakai HP, oh ya nanti dulu lihat HP-nya. Tapi SMP, SMA mereka gak boleh punya HP karena ini adalah masa belajar. Konsumen HP terbesar di dunia itu Indonesia. BlackBerry itu sudah hampir mati, untung ada Indonesia ya. Nah, di Singapura, wallahualam sekarang, saya mengetahui ini sampai tahun 2010 atau hanya masih begitu, anak itu gak boleh punya HP, anak sekolah jenjang SMA ke bawah gak boleh punya HP, boleh punya kalau sudah kuliah. Nah tapi di tempat kita itu kok ya SD sudah punya HP. Bahkan saya beberapa kali menyaksikan ada anak itu ketika diajak orang tuanya ke apa namanya, semacam indogrosir gitu ya, anaknya disuruh antri gak mau. Saya mau kenapa? Karena lagi asik main HP yang HP-nya jauh lebih baik dibanding HP orang tuanya. Kalau saya terus terang saja, punya HP lebar itu karena saya beli telitian. Jadi kalau saya pas ada kesempatan ke Hong Kong, itu teman-teman pada banyak yang pesen karena itulah saatnya beli telitian. Orang di sana itu mudah jelek, mudah bosan. Jadi sampai ada undang-undang yang membatasi kantor itu boleh buang laptop atau kayak HP gini paling cepat 6 bulan setelah pemakaian. Kenapa? Kalau nggak pakai aturan 2 bulan sudah dibuang. Nah, jadi ya saya kalau pas sana itu daripada beli HP harga 2 juta di sini baru, mending apa namanya, kurang-kurang dikit harganya, tapi lebih baik. Nah, tapi saya menyaksikan anak-anak itu, masya Allah, lebih bagus daripada orang tuanya. Dan akhirnya saya waktu itu. Nah, bagaimana di internet? Kalau saya secara pribadi menetapkan aturan anak saya boleh punya alamat email, itu usia 10 tahun. Tetapi saya perlu menggali dulu. Buat apa, untuk apa? Saya termasuk orang yang sering komplain kalau anak ditugaskan mencari di Google. Kasih PR, disuruh nyari di Google, itu tidak mencerdaskan anak, itu mencerdaskan Mbak Google. Nah, ya kan badan nggak bisa mengklasifikasikan itu. Nah, jadi kalau ada PR, saya ajak anak saya untuk mencari. Misalnya, Pak, ini aku ada PR, disuruh nyari di internet, ya Pak, untuk mencari akar serabut. Akar serabut itu yang gimana ya? Nah, terus saya terangkan. Nah, kalau cari kira-kira itu di bagian mana? Ya kan tinggal mengetik saja. Itu yang bikin kita gak pintar. Nah, kita ini latah pakai teknologi. Ketahuilah bahwa untuk pakai gadget itu gak perlu pendidikan tinggi. Ya enggak? Sangat banyak kita jumpai di pasar, di mana-mana itu orang itu yang dulunya gaptek. Atau bahkan saya sudah gaptek, tapi kalau pakai HP cepat itu malah ngetik saya begini. Gak ngeliat HP-nya itu cepat banget itu. Dan saya sempat kagum sama geraknya itu cepat sekali itu. Nah, gak perlu waktu khusus. Zaman saya tahun 91 itu kenal komputer. Kalau ngetik itu pakai PM, PL 72, PM berapa itu ya? Terus keluarnya huruf yang patah-patah itu senang sekali itu ya. Tetapi 2 tahun kemudian nggak terpakai itu. Anda perlu khusus nggak untuk pakai HP Android yang lain itu? Nggak perlu. Maka kenapakah kita dengan alasan biar anak tidak ketinggalan teknologi? Kita ajari itu, yakinlah 10 tahun lagi teknologinya sudah bukan itu. Ya enggak? Jadi enggak perlu kita ngasih kepada mereka. Nah, di Victoria, Melbourne, anak-anak itu boleh pakai internet, bukan punya HP, usia 10 tahun dengan catatan mereka sebelumnya sudah mendapatkan materi pelajaran tentang cyber ethics, etika berinternet. Dan itu dikontrol penuh oleh sekolah. Dan sebelum menerapkan materi tentang cyber ethics itu, mereka ditanamkan, diajari apa yang bisa kamu peroleh. Sehingga internet itu betul-betul sarana mencari pengetahuan, sarana mencari ilmu. Sebab Mbah Budul itu orang yang kita tanyai maksiat, dia jawab maksiat. Orang yang tanya, kita tanyai ilmu, yang jawab tentang ilmu. Nah, maka yang paling mendasar itu menyiapkan anak kita untuk mengerti buat apa pakai itu, dan jika tidak memerlukan, tidak memakainya. Anak saya nomor 3 dan nomor 4 itu gak punya Facebook, gak punya alat email. Saya tanya, kenapa? Kamu gak memerlukan. Kok kamu gak mau ya? Saya malah goda gitu. Ini ada laptop yang bakal kamu pakai. Kalau kamu gak memerlukan, ngapain aku pakai itu? Lu kan kamu bisa berteman, temanku di mahat banyak. Nah, saya masih mencoba untuk menggali lagi. Tetapi saya lakukan ini ketika memang sudah ditanamkan tentang orientasi. Tapi kalau enggak, digituin bahaya juga ya. Karena kan untuk ngetes saja. Nah, tetapi ketika anak kita sudah punya akun Facebook, maka kita perlu jika memungkinkan, dan seharusnya memungkinkan, kalau hubungan kita dengan anak baik, kita berbagi akun, berbagi password. Anak tahu password kita, kita tahu passwordnya anak. Sehingga kita tahu inboxnya anak, anak juga bisa ngecek. Lagi-lagi ada yang tanya, lupa apa enggak bahaya? Jika anak tahu betul siapa kita, sekali waktu ada yang iseng, anak langsung mengambil tindakan dihapus. Kenapa? Ana yakin ini mesti bukan bukan ulah bapaknya. Nah, begitu juga ketika kita sama anak, kita bisa ngecek, saling mengetahui. Saya pernah meluangkan waktu untuk menelusuri status Facebook anak-anak berbagai SMPIT. Ini mohon maaf, saya memang waktu itu menyengaja menelusuri sebagian besar adalah anak-anak SMPIT, meskipun sebagai anak SMP Islam Kurdi yang lain, tapi fokus pada anak itu. Dan saya kaget, SMPIT, SMAIT itu bahasanya itu enggak mencerminkan bahasa anak-anak boarding school. Idolanya itu K-pop. Terus, aduh saya enggak ngerti lagi yang lain, pokoknya bahasanya begitu. Terus saya kaget, saya tanya anak saya, Fatim, ini maksudnya apa ini? JPD itu. Oh ntar pak, aku tanya entah menunggu. Oh, anu capek deh. Oh. Nah, sampai ada anak yang keluar dari ma'had karena sudah pacaran online. Anak dari seorang ustaz, saya enggak kusuruh dengan ustaz ini ya. Anak dari seorang ustaz, pacaran online. Saya mengikuti statusnya dan saya bikin akun Facebook bukan dengan nama saya. Nah, atau saya sehelu pakai akunnya anak saya. Jadi akun anak saya yang perempuan, teman saya laki-laki itu saya sehilu. Saya tiba-tiba lihat akun temannya anak saya ke orang baik itu saya juga ngikutin tapi dengan bahasa anak saya. Gak rugi loh, sayang banget loh kayak gitu. Padahal dia ngomongin bapaknya. Nah, tapi teman bapaknya juga meskipun yang ngomongin bapaknya, temennya jadi tahu, oh ini gak boleh celelekan, what is the meaning of celelekan di Indonesia. Ya, belum dapat posisi pola itu ya, paham ya celelekan, gak boleh celelekan. Nah, ini bagaimana kalau kita kemudian mengetahui kok ada yang aneh pada Facebooknya anak kita, langsung marah, memang anak akan berhenti membuat status yang aneh. Tetapi bagaimana kita dapat memastikan bahwa anak tidak punya akun yang lain? Akun yang di situ baik-baik saja, ternyata dia bikin akun yang lain. Karena itu kita perlu meluangkan waktu. Memang perlu dilurusan, perlu dilurusan. Tapi langsung memarahi, oke, akun itu kalau perlu dia tutup. Dan nggak pakai itu lagi, dia bisa bikin akun yang lain. Rupanya menjadi orang tua itu yang paling sulit bukan mengilmuinya, sabarnya. Apalagi saya Jawa Timur, Jawa Timur itu temperamental. Udah gitu saya orang Bugis, komplit lah itu. Temperamental. Masya Allah, sabar. Disitulah kerasa betul bahwa apa namanya yang nanti menjadi seruan malaikat itu harus sabar. Salamun alaikum bima sabartum. Sabar. Nah, jadi HP, internet dan lain-lain itu tidak perlu menjadi perhatian. Kalau sudah waktunya itu mudah belajar. Ya mungkin ada 1-2 kayak ibu saya itu sampai sekarang gak bisa baca SMS. Tetapi kakaknya ya bisa, adiknya ya bisa, itu kasus saja. Kemudian memahamkan. Nah ini saya gak bisa menjawab dengan bisa. Karena untuk memahamkan agar mereka mudah mencernanya, perlu kita ketahui adalah tingkat kemampuan berpikir mereka dan tingkat pemahaman mereka juga. Nah, cara untuk menggali adalah dengan berdialog. Di antara hal yang membantu membantu memahamkan adalah analogi dan contoh-contoh yang lainnya. Semisal hari Sabtu malam yang lalu di sebuah daerah saya menyampaikan materi tentang parenting. tentang pengasuhan anak tertibun aulad. Lalu ada yang bertanya, loh, kenapa kok kalau anak kecil bahasnya tentang balita, anak kecil rame saat sholat, anak-anak kecil disuruh itu tidak langsung memenuhi perintah orang tua. Saya kasih kerasikan soal lagi ya, waktu itu bahasa saya adalah khusus balita. Kok perlu ditoleransi? Padahal saya lihat itu militer itu bisa berhasil, itu suka tegas. Nah, ini menyamakan balita sama militer kan ya jauh sekali ya. Saya kasih penjelasan, masih apa namanya susah. Maka kemudian Allah Ta'ala kasih inspirasi itu, saya lihat temboknya musuhnya sangat kokoh. Saya bilang, tembok ini kalau kita pukul sekarang, tangan kita yang sakit, tidak roboh. Orang-orang yang mendirikan tentara itu ibarat tembok sudah kokoh, karena mereka mau pingin di tentara, disuruh pusat, dibentak, tidak membuat mereka lari. Karena mereka itu bangga dengan itu. Sama dengan mendaki gunung, nyampe puncak gunung, tidak ada yang kemudian tahu ini nggak mau naik gunung dah. Tapi anak kecil sama, ibarat tembok ini baru saja di semen, masih basah, nggak usah kita yang nendang, anak SD yang nendang roboh. Nah itu baru kemudian beliau manggut-manggut. Nah, jadi selain menakal level pemahaman mereka, juga memudahkannya dengan ngasih ilustrasi yang sederhana. Wah, sudah. Terus bagaimana cara membuat anak ketagihan belajar ketika di rumah? Soalnya saya punya adik susah banget disuruh belajar, alasannya ini itu. Ini mohon maaf, saya tidak dapat menjawab dengan ringkas. Saya menulis sebagian masalah-masalah ini di Facebook saya. Silakan di copy paste. Di copy paste, dicetak, atau dapat di print, di fotokopi, kemudian dibagi-bagi, monggo itu. Facebook saya di Muhammad Fauzil Adin. Gambar kecilnya saya gendong anak saya, gambar besarnya masih kubah. Ya. Nah, nanti silakan cek di bagian notes catatan. Ada misalnya ulangan yang memotivasi dan ulangan yang merusak motivasi. Ada soal PR, ada soal macam-macam ya. Nah, ada soal-soal yang berkaitan dengan belajar. Ringkasnya, anak itu susah untuk ketagihan kalau dia belum suka. Dan bagaimana anak kalau suka, anak-anak bisa suka kalau dia tidak yakin bahwa itu baik. Dan yang kedua, juga diakrabkan dengan belajar. Hanya paham bahwa itu baik, tapi nggak pernah dilatih untuk belajar, ya jauh sekali. Kita itu ya pada banyak yang ngerti betul tentang keutamaan amalan-amalan ini itu, tapi menjalaninya itu berbeda, bukan karena menolak tahajud atau yang lain-lain kan. Banyak juga kan orang yang ya tahu itu, bahkan pengen, saya tuh ya pengen, tapi karena nggak pernah dilatih. Nah, apalagi kalau cuma sekedar tahu. Dokter itu tahu bahaya rokok, tapi ada kan, ada nggak dokter yang rokok? Apalagi kalau kita ke Jawa Timur, mau periksa paru-paru, masuk puskesmas sudah bisa pasang rokok duluan. Rokoknya siapa? Rokoknya mantri dan dokternya. Nah, ini ya. Saya ada keluarga itu, saya nggak perlu sebut daerahnya karena memang salah satunya itu. Jadi sama-sama keluarga. Yang satu jadi pengurus Muhammadiyah, yang satu jadi pengurus NU di kabupaten itu. Nah, kalau saya ke rumah keluarga yang jadi pengurus inti di NU itu, wah, itu standarnya, pertanyaannya, bahwa langsung keluarkan rokok. Saya enggak merokok. Padahal sudah dengar. Wah, tak pelak itu. Bahwa madukhan. Jadi kesitu itu sudah siap-siap duluan. Sehingga kalau ada keluarga tertentu itu kalau mau ke sana, istri saya, aku nitip salam aja ya. Kenapa? Daripada asma aku kambuh. Nah, ini nanti saya usahakan untuk saya tulis mudah-mudahan di Facebook gitu ya, untuk pertanyaan ini karena memerlukan waktu yang lebih panjang. Tapi tulisan-tulisan lain sudah ada di Facebook, nanti silakan saja untuk di copy paste ya. Saya seorang guru TK, saya menangani anak TK seperti anak sendiri. Suatu saat ada anak yang bermasalah anak TK, hampir tiap hari dia nangis. Nah, suatu saat anak itu saya gendong, karena keadaannya memang harus digendong. Tidak setiap saat saya gendong, lihat sikon anak tersebut. Kemudian ada seorang guru melarang, katanya seorang guru jangan gendong anak yang bermasalah. Bagaimana jawabannya? Nah, apa namanya, jawabnya gimana ya? Ini kan akhirnya perlu pemahaman tentang masalah. Perlu pemahaman tentang masalah. Misalnya tetangga saya kakinya sakit, kalau langsung menyentuh lantai, meskipun kayak sudah sehat, langsung menyentuh lantai, maka saya nggak tahu nama sakitnya, langsung sakit dan demam. Sehingga kalau mau, misalnya mau masuk masjid lah kok batal wudhunya itu, mau wudhu lagi dia harus bawa persediaan itu, sandal yang membuat dia kalau wudhu nggak perlu pijak lantai langsung. Sakit di bagian kaki. Nah, gejala yang mirip ada lagi yang lain. Justru dianjurkan sering-seringlah jalan kaki tanpa alas kaki. Apa maksud saya? Sama-sama bermasalah, ada yang justru perlu, kita gak perlu pakai nasihat yang macam-macam, kita gendong, kita dekat gitu. Sudah, anak sudah tenang, baru diomongin. Belajar nanti. Tuh, gabung sama teman-teman yang lain. Tuh, guru akan mengajar jika mau mengaji. Nah, bedanya di mana? Bedanya di mana? Ada berbagai kemungkinan. Nah, berbagai kemungkinan yang sebenarnya perlu dibahas agak rinci, tapi waktunya yang memungkinkan. Ada anak yang melakukan seperti itu sebagai taktik untuk istilahnya control over, mengendalikan guru, mengendalikan kelas. Nah, yang seperti ini memang anaknya harus disuruh tenang, bukan digendong. Tapi ada anak yang memang saat itu misalnya lagi butuh perhatian, atau misalnya anak itu, misalnya dalam suatu saat ada seorang anak kecil tanya oleh gurunya, how are you? Di sebuah sekolah, anak yang menjawab, I'm not so bad but not so good. Baik sih, apa, jelek sih enggak, tapi kabar baik juga enggak. Udah sedemi apa maknanya? Maybe it's not so important for you, but it's so worth for me. Enggak, itu enggak penting buatmu, tapi sangat berharga buatku. Would you like to tell me? Maukah kamu berkata pada saya? Anak itu mengatakan, my cat is dead, kucingku mati. Loh, ini berarti anak kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Nah, kalau kakak mau butuh cowok nangis. Nah, Akhirnya nak ya wes dia tinggal langsung cerita mana. Nah, boleh jadi ada anak yang misalnya kenapa kok saat itu gunduk sendiri kok gunduk? Kayaknya saya sedih itu karena pagi tadi dia sudah merasa punya mainan, saya punya kue, ternyata diserobot adiknya misalnya. Nah, yang diperlukan itu bukan kuenya, penghibur hatinya. Pada keadaan ini menggendong itu sudah menjadi obat yang mujarab. Nah, mudah-mudahan ini nanti dapat didiskusikan oleh guru-guru kapan saat yang tepat dan kapan tidak. Suatu saat anak saya nangis, langsung nangis. Aku mau tidur sama bunda. Anak saya nomor 6. Ketika itu memang dia masih kecil waktu itu, masih TK. Nah, anak saya yang sekarang umurnya 4 tahun 9 bulan waktu masih bayi. Nah, tapi karena caranya langsung berontak nangis, ini kalau dituruti berbahaya, bisa menjadi modus. Maka saya WA-an sama, SMS, SMS-an sama istri saya. Intinya itu tugas saya menghandle, tetapi kita mendiskusikan 2 hari lagi kita yang mengambil inisiatif anak itu yang saya nomor 6 tadi untuk tidur sama ibunya. Jadi 2 hari kemudian pagi-pagi bisa sudah bilang, Mida, bunda itu sudah sangat pengin bubuk bareng sama kamu, gimana nanti malam sama adik. Jadi kita, jadi itu bukan sebagai apa namanya, jangan sampai anak rasa, nah ini saya dapat nih, kalau kemasan kayak gini gak bakal nih. Jadi jangan sampai anak seperti itu. Tapi beda sekali ketika anak misalnya malam itu kok dia kayak sedih, nangis. Nah, kita boleh, oh enak senang, itu sama bunda. Nah, kondisinya beda ya, sama-sama nangisnya tetapi beda sebabnya, maka beda pula tindakan yang harus kita berikan. Begitu pula untuk guru yang di TK ini. Kemudian bagaimana mensinkronkan antara dengan di rumah dan di sekolah? Saya mempunyai anak usia 4 tahun yang sekarang duduk di TK nol kecil. TK kecil. Saya sengaja memasukkan sekolah anak saya dengan tujuan awal agar anak suka sekolah, suka belajar dan sosialisasi dengan teman. Tapi ternyata dari pihak sekolah sudah menentukan target-target belajar yang harus dicapai anak. Bagaimana mensikapinya? Wah, kalau ini komunikasi dengan pihak sekolah ini ya, kita bila perlu memang menyodorkan alasan-alasan, dan kalau memang ada data pendukung, ini rujukannya itu akan lebih baik lagi, sehingga lebih mudah bagi pihak sekolah untuk menerimanya. Kemudian apakah ada sarana tanya jawab langsung di luar training-training semacam ini, karena saya ingin bertanya di luar konteks. Melalui inbox FB bisa, melalui email bisa. Untuk ibu-ibu bisa bertanya ke istri saya, sehingga lebih istri malah lebih cepat terjawab. Karena nomor HP saya ini sesat dengan grup grup WA dia. Lah, nggak bikin grup itu tiba-tiba kemarin itu sudah masuk 3 grup baru. Ini siapa saja gitu. Nah, nomor HP istri saya 0812 271 4506. Nah, untuk bapak-bapak bisa langsung inbox. Ibu-ibu bisa tanya di apa istilahnya itu, timeline ya, yang pertanyaan orang lain bisa baca itu. Kecuali untuk hal-hal yang memang perlu kita rahasiakan, bisa komunikasi melalui istri saya. Untuk bapak-bapak bisa langsung inbox di FB. Karena FB saya bentuknya page, saya tidak bisa memulai ke inbox, kecuali kalau sudah ada pesan di inbox saya bisa membalasnya. Begitu. Nah, alhamdulillah telah kita lihatkan bersama-sama jawaban sekaligus dari sesi kedua yang disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Muhammad Fauzil Adim. Dan kiranya telah kita ketahui bersama bahwa waktulah yang akhirnya harus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Dan mohon maaf kepada para asatidah yang ikhwan, karena mungkin di sesi kedua ini untuk sesi tanya jawab ditiadakan, karena sesi kedua difokuskan untuk tanya jawab dari pihak asatidah akhwan. Dan izinkan Anda untuk sedikit meringkas apa yang disampaikan beliau, terutama adalah mengenai pola hubungan antara guru dan murid, di mana di sana ada 4 pola, ada 4 poin. Yang pertama adalah sangat akrab dan dominan, dikarenakan tegas namun tetap berwibawa. Poin yang kedua adalah akrab tak dominan, dikarenakan tidak tegas dan tidak berwibawa. Poin ketiga, tak akrab namun dominan, karena keadilan dan ketegasan. Sementara poin terakhir adalah tak akrab dan tak dominan. Maka dapat kita ambil kesimpulan di sini bahwa selainnya kita sebagai para asatidzah, kita sebagai para guru, hendaknya memiliki, berusaha memiliki chemistry yang baik dengan anak didik kita, berusaha memiliki hubungan yang baik dengan murid-murid kita, sehingga ketika seorang itu sudah memiliki hubungan yang baik, sudah komunikasi hati ke hati, maka ketika seorang guru berekspresi tertentu kepada muridnya, mungkin guru bermuka masam ketika memberi pertanyaan kepada murid sementara muridnya tidak mengindahkan, murid sudah tahu bahwa guru ini sedang marah atau sedang kecewa, sehingga tidak ada lagi minus komunikasi. Sebagaimana pernah ada kejadian, mungkin guru bahasa Inggris pernah kejadian, mungkin guru bahasa Inggris pernah, Anda yang pernah mengalami seperti ini, ketika mungkin mimik wajah dari seorang guru kurang bisa diterjemahkan oleh santri, kurang bisa diterjemahkan oleh murid. Ketika ada seorang murid bertanya, "Pak guru, artinya script itu apa?" Maka dijawab, "Rahasia, Pak." Maka dijawab lagi, "Pak guru, saya tanya script itu apa? Rahasia, Pak." "Pak guru, saya ini tanya script itu apa artinya?" Karena gurunya ini menjawab, "Rahasia, Pak." Maksudnya adalah rahasia, tapi tidak bisa diterjemahkan karena mungkin mimiknya apa? Mimiknya tidak klop dengan suasananya, yang tidak disangka oleh murid bahwa skrip itu bermakna rahasia, bukan berniat merahasiakan jawaban. Wallahu a'lam. Nah, di sini tiba kita di penghujung acara, maka sebagaimana yang kemarin telah dijanjikan di sana ada door prize, Ustaz. Jadi ada satu pertanyaan yang dilontarkan kepada akhwat dan satu pertanyaan untuk putra. Mungkin bisa antum sampaikan, Ustaz. Yang bingung ini ngasih pertanyaan. Kalau saya boleh nawar itu, saya bukan ngasih pertanyaan, tapi door prize-nya untuk pertanyaan yang paling tidak terjawab tadi, karena karena perlu jawaban yang panjang, tetapi sekaligus menjadi wasilah saya untuk memberitahukan alamat Facebook saya, yang mudah-mudahan yang lain bisa mengcopy paste artikel artikel di sana. Jadi lebih sebenarnya begitu, selain juga menyederhanakan kesulitan kalau nunjuk siapa yang mau jawab ya. Nah, nanti kan bisa dicek tuh ya. Ya, jadi wallahualam, kalau dibolehkan. Saya juga bingung nanya mau tanya apa. saya milih dari pertanyaan juga ya. Atau kalau moderator yang tanya gitu. Nah, pertanyaan dari penanya pertama. Nah, ini hal yang lebih mendasar untuk berikut-berikutnya, karena pertanyaan-pertanyaan lain ini anak SD kok takut sehingga mau ke sekolah, kemudian pantaksin, ini sebenarnya terselesaikan jika pertanyaan pertama tadi dapat dieksekusi, dapat diimplementasikan di kelas, di sekolah dengan baik. Karena kalau anak itu sudah memiliki tekad belajar, sudah memiliki adab yang baik, insya Allah yang lain-lain akan menyertainya sendiri. Allah SWT. Jadi pertanyaan pertama untuk laki-laki, untuk yang ikhwannya, dan tadi untuk yang akhwatnya, untuk yang pertanyaan paling tak terjawab. Ya, ini yang menjadi wasilah saya memberitahukan alamat Facebook tadi. Yang awal lagi dan nah, bagaimana cara membuat anak ketagihan belajar ketika di rumah? Soalnya saya punya adik susah banget disuruh belajar, alasannya ini itu. Untuk Ustaz tadi yang pertanyaan dari pertanyaan pertama berkenaan dengan saat baru masuk dari libur. Kalau pas libur itu kok libur juga kebaikannya ya. Padahal kalau liburan ini kan baru seminggu. Lah kalau sudah lulus dari sekolah itu liburnya selama-lamanya. Nah, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara, dan sekali lagi kami informasikan bahwa berprins untuk umahat maka diperuntukkan kepada sang penanya yang menanyakan, Ustaz, bagaimana cara membuat anak ketagihan belajar ketika di rumah? Soalnya saya punya adik susah banget disuruh belajar, alasannya ini dan itu. Maka kepada ustazah atau umahat yang merasa bertanya seperti itu nanti dapat menghubungi panitia untuk mendapatkan berpres. Nah, insyaallah alhamdulillah telah kita selesaikan acara kita pada pagi hingga siang hari ini. Fa insyaallah kita semua mendapatkan banyak hal-hal yang positif. Maka di akhir tentu saja kita tidak lupa untuk berdoa, Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Semoga apa yang kita terima di hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat sehingga dapat bisa kita amalkan kepada para peserta didik kita, para murid kita. Nah, sekian dari kami. Akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.